Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pendengar ujian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan pada kesempatan malam ini kita lanjutkan kembali dari pembahasan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha, jilid yang kedua, yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan insyaallah pembahasan kita akan melanjutkan dari pelajaran yang ke-9 yang telah kita bahas pada pertemuan yang atau pekan yang lalu, dan sudah beberapa tamrin atau latihan kita kerjakan, dan insyaallah kita akan lanjutkan tamrin atau latihan yang terdapat dalam pelajaran yang ke-6. Silakan Anda bisa membuka pelajaran yang ke-9. Anda bisa membuka di halaman ke-64 dan 65, dan insyaallah kita akan mulai kajian pada kesempatan malam ini. Dan kepada Ustaz Hamzah, falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات هدانا الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat yang terbesar. Ada nikmat sehat. Dan juga alhamdulillah ada nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama bimbingan bahasa Arab untuk pemula yang sudah kita mulai sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kita sudah menyelesaikan jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang mana kita sudah masuk ke al-juz tsani, jilid yang kedua, ad-dars at-tasi', pelajaran yang ke-9. Dan kita sudah sampai pada latihan yang ke-6, at-tamrin as-sadis, latihan ke-6, safhah 64, halaman 64. Sebelum kita masuk ke at-tamrin as-sadis, latihan ke-6 ini, berhubung at-tamrin as-sadis terkait dengan masalah qawaidun nahwu yang perlu dibahas sebelumnya, maka kita bahas terlebih dahulu beberapa penjelasan singkat berkaitan dengan fi'lu at-ta'ajjub, baru kemudian kita masuk ke latihan ke-6. Ikhwan wa akhwatillah azakumullah. Sebelum kita mulai, kita sapa ikhwan di studio. Kaifahalukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Masyaallah. Seperti antum lihat di latihan ke-6 ini. Latihan ke-6 ini terkait dengan salah satu pembahasan bab dalam An-Nahwu, yaitu masalah sigot at-ta'ajub atau fi'lu at-ta'ajub. Kata kerja yang menunjukkan at-ta'ajub. Dan at-ta'ajub ini berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Jika kita ingin mengungkapkan perasaan takjub kita kepada sesuatu, maka dalam bahasa Arab kita memiliki beberapa bentuk. Di antaranya yang kita akan lihat di latihan ke-6 ini, yaitu kita menggunakan ibarah, ungkapan ma atwal atau ma akbar atau ma ajmal. Dan kalau antum lihat di sini, kata kerjanya adalah kata kerja yang berasal dari kata kerja ats-tsulatsi, 3 huruf, kemudian dirubah dengan wazan atau dengan rumus afa'al. Contoh antum lihat di sini, kalimat atwala itu sebenarnya asalnya adalah tawula atau tawala. Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, yaitu pertama ta, kedua al-waw, kemudian lam, 3 huruf. Dari kata kerja 3 huruf ini dirubah menjadi kata kerja yang menunjukkan at-ta'ajub, yang menunjukkan ta'ajub. Maka dirubah kata kerjanya, bentuknya menjadi af'al, atwal. Maka kalau antum lihat di sini, semua susunan kata kerja yang menunjukkan at-ta'ajub, menunjukkan ta'ajub, itu semuanya pasti dimulai dengan pertama ma, kemudian kata kerjanya, kemudian isim mansubnya. Kita lihat beberapa contoh di sini. Antum lihat halaman 64, latihan ke-6. Kita baca contohnya, ada 3 contoh di sini. Yang pertama, hadzar rajulu tawilun. Hadzar rajulu tawilun. Kita rubah ungkapan ini menjadi ungkapan yang fungsinya menunjukkan rasa takjub. Maka lihat jawabannya, ma atwala hadzar rajula. Ma atwala hadzar rajula. Tawilun dirubah menjadi atwal. Dan rumusnya pasti didahului oleh huruf ma, harf ma. Ma atwala hadzar rajula. Asalnya hadzar rajulu tawilun. Ma mana hadzar rajulu tawilun ya ikhwan? Hadzar rajulu, laki-laki ini, tinggi. Tawilun, tinggi. Tinggi. Dari kata ini kita ingin merubah menjadi ungkapan yang menunjukkan takjub kita kepada tingginya orang ini. Maka antum lihat perubahannya, ma atwala hadzar rajula. Ma atwala hadzar rajula. Betapa tingginya orang ini. Lihat susunannya, ma kemudian diiringi dengan atwala, kata kerja tawula yang dirubah menjadi sigot af'al atwal. Kemudian setelah itu maf'ulun bihnya, hadzar rajula. Hadzar rajula. Contoh kedua, hadzal baitu kabirun. Hadzal baitu kabirun. Ma mana hadzal baitu kabirun ya ikhwan? Terjemahkan, hadzal baitu kabirun. Rumah ini besar. Rumah ini besar. Lihat perubahannya, ma akbara hadzal baita. Ma akbara hadzal baita. Lihat, kabirun menjadi akbara. Dan tidak lupa didahului oleh huruf ma. Ma akbara, kemudian setelah itu sebutkan maf'ulun bihnya, hadzal baita. Ma akbara hadzal baita. Betapa besarnya rumah ini. Contoh ketiga, Hadhihi as-sayyaratu jamilatun. Terjemahkan ya, ikhwan. Hadhihi as-sayyaratu jamilatun. Mobil ini bagus. Mobil ini bagus. Sekarang kita ingin rubah menjadi bentuk yang menunjukkan ta'jub. Ma ajmala hadhihi as-sayyarata. Ma ajmala hadhihi as-sayyarata. Terjemah ya, ikhwan. Ma ajmala hadhihi as-sayyarata. Betapa bagusnya. Mobil ini. Mobil ini, ahsant. Betapa bagusnya mobil ini. Lihat susunannya. Dari ketiga contoh tadi, susunannya pertama pasti didahului oleh ma. Didahului oleh huruf ma. Para ulama nahwu ketika menjelaskan apa makna ma di sini, mereka mengatakan artinya syai'un 'adzim. Hadza syai' al-'adzim atwal. Tinggi, sangat tinggi. Ma di sini oleh para ulama disebutkan sebagai ma isim nakirah. Isim nakirah. Atwal dan akbar serta ajmal ini fi'lu yang menunjukkan kata kerja menunjukkan at-ta'ajjub. Kata kerja menunjukkan at-ta'ajjub. Kemudian hadzar rajula isim yang disebutkan setelah kata kerja itu disebut sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Yang mana yang maf'ulun bihnya? Hadza atau ar-rajula? Isim isyarahnya atau isim al-muhalla bi alif lam yang disebutkan setelah isim isyarah? Hadhihi sayyarata. Yang mana maf'ulun bihnya? Hadhihi isim isyarahnya atau isim setelah isim isyarah? Isim setelah isim. Isim isyarahnya. Isim isyarahnya yang maf'ulun bih. Adapun isim al-muhalla bi alif lam, isim yang ada alif lamnya itu setelah isim isyarah itu badal. Itu badal. Masih ingat penjelasan di jilid yang pertama, di akhir jilid pertama? Isim yang terletak setelah kata tunjuk yang muhalla bi alif lam, yang ada alif lamnya itu bukan ini, bukan maf'ulun bih di sini, tapi di sini dia adalah badal. Maf'ulun bihnya adalah justru isim isyarah itu. Maf'ulun bihnya justru adalah isim isyarah tersebut. Nah, ma atwala hadzar rajula. Ma ini yang biasa digunakan di awal untuk menunjukkan ta'ajub, ma, kemudian kata kerjanya atwal atau akbar atau ajmal, kemudian sebutkan isimnya setelah itu. Hadzar rajula, hadzal baita, hadhihi sayyarata dan seterusnya. Mudah-mudahan jelas. Wadih, ikhwan. Dan alhamdulillah di setiap soal sudah ada jawabannya. Untuk kata kerja yang menunjukkan ta'ajubnya alhamdulillah sudah disediakan. Di setiap soal ini antum lihat di dalam kurung ada kata dalam kurung di sini. Nah, ini jawabannya. Sudah ada jawabannya. Sudah tersedia jawabannya. Tinggal antum merangkai kata yang diperlukan. Faham tum ya, ikhwan? Faham. Nah, kita mulai ikhwan di studio. Baru setelah ini kita akan buka kesempatan untuk para ikhwan dan akhwat di rumah. Kita baca dulu sama-sama ya, ikhwan, contohnya. Antum lihat at-tamrin as-sadis latihan ke-6. Di sini perintahnya iqra'il amthilah. Mana iqra'il amthilah? Bacalah. Bacalah al-amthilah. Contoh-contoh. Thumma ktub. Kemudian tulis al-jumal al-atiyah. Kata-kata berikut. Kalimat-kalimat berikut. Mustamilan. Dengan menggunakan fi'la at-ta'ajjub. Kata kerja yang menunjukkan at-ta'ajjub. Ta'ajjub. Kita baca sama-sama contohnya. Hayya ikhwan. Yalla istami' thumma karir. Wahid. Hadzar rajulu tawilun. Hadzar rajulu tawilun. Isnan. Hadzal afan. Kita langsung masuk jawabannya. Ma atwala hadzar rajula. Ma atwala hadzar rajula. Isnan. Hadzal baitu kabirun. Hadzal baitu kabirun. Ma akbara hadzal baita. Ma akbara hadzal baita. Thalatha. Hadhihi as-sayyaratu jamilatun. Ma ajmala hadhihi as-sayyarata. Ihsan, mungkin untuk kabir sawt qalilan. Naam, ihsan. Baik, qara'na al-amthilah, sudah kita baca contoh-contohnya. Al-an nadkhul fi al-as'ilah. Kita masuk ke soal-soalnya sekarang. Man yabda al-awwal? Anta, fadhal ya. Wahid. هذا الماء بارد. نعم. ترجم أولا. air ini dingin. Nah, abrad. Sudah ada kata kerja ta'ajjub di situ, abrada. Nah. Ma abrada hadzal ma hadzal ma'a. Naam, ma abrada hadzal ma'a. Sahih. Betapa dinginnya air ini. Ahsant, barakallahu fikum. Nah, dimulai dengan ma, kemudian kata kerjanya, kemudian baru setelah itu isimnya. Nah. Ma abrada hadzal ma'a. Ahsant. Itsnan. Itsnan. An-nujumu jamilatun. Naam. Ajmala. Terjemahkan dulu, terjem awalan. Bintang-bintang indah. Nah, bintang-bintang itu indah. Ma ajmala hadhihi an-nujuma. Ahsant. Ma ajmala hadhihi an-nujuma. Nah, mengapa menggunakan hadhihi? Karena an-nujum isim muannas. Isim muannas. Tapi kalau antum langsung ma ajmala an-nujuma, boleh tidak? Boleh. Boleh. Nah, tanpa isim isyarah pun boleh. Jadi kalau antum jawab ma ajmala an-nujuma, maka ini sudah sahih alhamdulillah. Tanpa harus ada disebut isim isyarah, kata tunjuk sahih. Nah. Thalatha. Anta ya ta'ud ila anta. Thalatha. Hadzal qalamu rakhisun. Naam. Pulpen ini murah. Naam. Arkhas. Ma arkhasu ha ma arkhasa hadzal qalam. Sahih. Ma arkhasa hadzal qalam. Terjem. Betapa murahnya pulpen ini. Ahsant. Betapa murahnya pulpen ini. Ahsant. Sebenarnya kawan, antum tidak paham secara teori tentang fi'il ta'ajjub ini, tidak mengapa, tidak masalah. Karena memang di jilid kedua ini tidak ada kelaziman antum memahami secara teori. Yang penting antum memahaminya penggunaannya. Yang penting antum memahami cara penggunaannya. Antum ingat baik-baik bagaimana bentuknya, kemudian antum juga ingat bagaimana harakatnya, maka insya Allah sudah cukup untuk di jilid kedua ini. Harapan nanti ketika sudah masuk jilid ketiga, maka teori-teorinya antum harus hafal. Jadi sekali lagi ikhwan dan akhwat fillah azakumullah, dimanapun antum berada, tidak ada kelaziman untuk memahami fi'lut ta'ajub ini secara teori. Ini ana sebutkan ini agar tidak ada perasaan sulit bagi ikhwan dan akhwat, dan tidak merasa kesulitan dalam memahami bahasa Arab ini, karena pada tahap ini antum tidak dilazimkan untuk memahami secara teori. Ada praktiknya, iya. Praktiknya antum pahami bagaimana bentuknya, bagaimana harakatnya, maka ini penting. Taib, arba'ah, fadliyah, hikmah. Arba'ah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Sahlatun atau sahlatun? Sahlatun. Sahlatun bilha. Sahlatun. Nah. Bahasa Arab itu mudah. Nah. Ashala. Ma ashala al-lughatal arabiyyata. Nah, ma ashala al-lughata al-arabiyyata. Sahih, ma ashala al-lughata al-arabiyyata. Terjem. Sungguh mudah pelajaran bahasa Arab. Sungguh mudah pelajaran bahasa Arab. Taib. Ma maksudnya hadha ya Isana, ma fahimtu kalam. Ini Arab, ma wa kif. Taib, taib. Nah. Wujud mana? Ana fi wajadtu fi al-ankabut. Wajadtu fi al-ankabut fi internet. So tuwadih lah mustamiin. Mujud. Ustaz insyaAllah. Taib insyaAllah. La'ala insyaAllah ba'da hadha. Taib, naftah al-majal mustami' au nuwasil. Kita buka kembali bagi para pendengar Ruja. Silakan kita berikan kesempatan untuk pertanyaan dan jawaban yang selanjutnya. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 di 021-823-6543. Silakan, baik ikhwan maupun akhwat. Kita angkat telepon yang pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abdullah di Cibitung. Nah, kaya bahalok ya Abdullah. Alhamdulillah. Nah, sepertinya koneksinya kurang jelas. Taip, labas, fadal ya Abdullah. Antum teruskan nomor 5 sekarang. Rakam 5. Rakam 5. Nah. An-nujumu kathiratun. Nah. Aksara. Terjemahkan dulu, terjem awalan. An-nujumu kathiratun. Bintang itu banyak. Bintang itu? Banyak. Banyak, sahih. Nah. Ma aktsara an-nujuma. Ma aktsara an-nujuma. Sahih, ma aktsara an-nujuma. Terjem? Betapa banyaknya bintang itu. Sahih. Nah, istamir. Tiga nomor sekaligus. Sita dan Sabah. Sita. Al-labanu hasanat. Al-labanu? Hasanun. Al-labanu hasanun, sahih. Mana al-labanu hasanun? Susu itu bagus. Susu itu bagus, ahsant. Ma ahsana labanun. Ma ahsana labanun. Ma ahsana labanun. Al-labana. Ma ahsana al-labana. Sekali lagi, akhi. Ma ahsana al-labana. Naam, sahih. Terjem. Betapa bagusnya susu itu. Betapa bagusnya susu itu. Al-akhir, Sabah. Hadhihi sayyaratu sari'atun. Naam. Mobil ini cepat. Sahih, naam. Asra'ah. Ma asra'ah. Ma asra'ah as-sayyarata. Ma asra'ah. Ma hadhihi as-sayyarata. Ma asra'ah hadhihi as-sayyarata. Naam. Nah, terjem. Betapa cepatnya mobil ini. Betapa cepatnya mobil. Taib. Syukran akhi, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Dan dari pendengar kita di Cibitung, silakan bagi para pendengar yang lain di 021-823-6543. Kita masih berikan kesempatan, silakan di 021-823-6543. Halo. Ya, silakan. Baik. Bagi para pendengar Roja yang baru bergabung bersama kami, silakan Anda bisa membuka buku pelajaran kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, dan kita telah memasuki tamrin yang ke-6. Tamrin yang ke-6, halaman ke-64. Dan Anda bisa menjawab latihan-latihan yang terdapat dalam tamrin ini, silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali, Ustaz. Fadal. Ya, silakan. Halo. Halo. Taib, Ustaz, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar di teman-teman kita di surga. Nah, fadal ya Pak Hikmah. Antara rakam 8. 8. Al-qamaru jamilun. Nah. Bulan itu indah. Nah. Ajmala. Ma ajmala hadhil هذا القمر. نعم ما أجمل هذا القمر. قمر. القمر مذكر. نعم فاسم إشارة هنا هذا. ما أجمل هذا القمر أو ما أجمل القمر مباشرة لا بس بدون اسم إشارة. صحيح نعم. استمر تواصل لا بس. ترجم أولا صحيح. نعم. Artinya betapa indahnya bulan. نعم صحيح. استمر. فضل يا أبو زوري فضل. 9. 9. هذا القميص وسخ. نعم. baju ini kotor. أوسخ. ما أوسخ هذا القميص. Betapa kotornya baju ini. طيب. حسن. بارك الله فيك. 10. الأخير. ترجم زاد. ها؟ ترجم أولا. طيب. خلاص. لا بس. 10. هذا الفصل نظيف. هذا الفصل نظيف. نعم. هذا الفصل نظيف. نعم. Kelas ini bersih. أنظف. أنظف. أنظف. نعم. ما أنظف هذا الفصل. ما أنظف هذا الفصل صحيح. فضل. فضل. طيب kita berikan kesempatan kembali untuk satu telepon di 823-6543. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Tina di Cijantung. Ah iya. Fadal. Kembali nomor 1, Ustaz. Laras. Nah, silakan dari nomor 1. Wahid. Hazal ma'u baridun. Nah. Air ini panas. Baridun? Dingin. Dingin. Nah. Nah. Abroda. Abroda. Abroda. Ma abroda hazal ma'a. Ma abrada hadzal ma'a. Sahih. Nah, terjem. Alangkah dingin air ini. Sahih. Ahsan. Isnan. Isnan. An-nujumu jamilatun. Nah. Bintang ini bagus. Nah. Cantik. Ya. Bagus. Ya. Ajmala. Ma ajmalal Ma ajmalan nujuma. Sahih, ma ajmalan nujuma. Alangkah bagusnya bintang. Alangkah bagus bagusnya? Bintang. Bintang-bintang. Ahsan. Nah, salasa. Satu lagi kamu. Salasa. Hadal qalamu rakhisun. Nah. Pulpen ini murah. Pulpen ini? Murah. Baik. Pulpen ini murah. Arkhoso. Naam. Ma arkhoso hadal qalama. Ma arkhoso hadal qalama. Alangkah murah pulpen ini. Ahsanta. Nah, sahih. Syukran Ibu Tina, ada pertanyaan? Ibu Tina? Belum insyaallah. Tayyib, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ibu Tina. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Tafadhol, baik ikhwan maupun akhwat, Anda bisa membuka di tamrin yang ke-6, ya pelajaran yang ke-9. Baik, kita buka kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu? Umu Anissa di Bekasi. Baik, Umu Anissa. Silakan Umu Anissa, tafadhali. Rakam 4. Rakam 4, sahih. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Naam. Bahasa Arab itu mudah. Sahih. Naam. Ma ashala al-lughatul arabiyyata. Ma ashala al-lughatul arabiyyata. Naam. Betapa mudah bahasa Arab. Naam. Setuju Ummu Anisa? Setuju. Sahih. Naam. Sahih. Naam. Khamsah. An-nujumu katsiratun. Bintang-bintang banyak. Bintang-bintang itu banyak. Naam. Ma aktsarun nujuma. Ma aktsara an-nujuma. Terjem? Betapa banyak bintang-bintang. Sahih. Naam. Satu lagi, Umu. Satu lagi. Sita. Rakam sita. Al-labanu hasanun. Naam. Susu itu bagus. Susu itu bagus. Naam. Ma ahsana al-labana. Ma ahsana al-labana. Betapa bagus susu itu. Betapa bagus susu itu. Ahsant. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan untuk yang ketiga bagi para pendengar roja di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Jazil di Cirende. Baik. Nah, tafadhali Ummu Jazil. 64 nomor sekalian, tidak apa-apa? Tidak. Baik, masyaallah. Fadhal. Sab'a. Hadhihi sayyaratu sari'atun. Naam. Mobil ini cepat. Naam. Ma asra'a hadhihi sayyarata. Alangkah cepatnya mobil ini. Sahih. Naam. Samania. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Sahih. Ajmala. Ma ajmala. Ma ajmala al-qamara. Ma ajmala al-qamara. Alangkah indahnya bulan itu. Ahsant. Naam. Tis'ah. Hadzal qamisu wasikhun. Naam. Kemeja ini kotor. Ausakho. Ma ausakho hadal qamisa. Alangkah kotornya meja, kemeja ini. Taib. Asyara. Naam. Hadal faslu nazifun. Kelas ini bersih. Naam. Anzofa. Ma anzofa hadal fasla. Alangkah bersihnya kelas ini. Taib, masya Allah. Syukuran Umu Jazakallahu khair. Ada pertanyaan? Untuk sementara tidak dulu. Taib, syukuran Umu Jazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, intahina min at-tamrin as-sadis. Baru saja kita selesaikan latihan ke-6. Al-an nadukhul fi at-tamrin as-sabi'. Tapi sebelum kita masuk ke tamrin as-sabi ini, mungkin kita ulang sedikit penjelasan yang baru saja kita selesaikan, yaitu tentang fi'lu at-ta'ajjub. Masalah ini memang perlu sering diulang-ulang, khususnya harus sering dilatih, karena ini mungkin satu hal yang baru saja kita temukan dan kaidah baru yang kita temukan di jilid yang ke-2 ini. Sekali lagi, bahwa fi'lu at-ta'ajjub ini, kata kerja at-ta'ajjub itu berfungsi untuk menunjukkan atau dipergunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan. Kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan itu mungkin kadang spontan kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan takjub. Biasanya ada beberapa ungkapan-ungkapan yang sering masyhur di masyarakat, misalnya ketika melihat gunung yang begitu indahnya, subhanallah. Ini juga ungkapan yang menunjukkan ta'ajub. subhanallah atau lillahi darruh dan seterusnya. Ini kan beberapa kata-kata yang jarang didengar, tapi kalimat subhanallah ini yang sering kita dengar. Kemudian juga bisa digunakan ungkapan lain untuk menunjukkan rasa takjub kita, yaitu dengan bentuk yang kita pelajari sekarang ini di latihan ke-6 ini. Kita gunakan bentuk ma'af'ala. Ma'af'ala asy-syai'a. Terlebih dahulu kita gunakan huruf ma di depannya. Kita awali dengan ma. Ma di sini isim nakirah yang maknanya syai'un azim, sesuatu yang azim, yang luar biasa. Dan ma ini kalau kita rinci i'rabnya, dia sebagai mubtada, sebagai mubtada. Dia mabniun ala sukun tapi fi mahalli rafi'in mubtada. Kemudian setelah itu kata kerjanya atwala atau akbara atau ajmala. Kata kerja ini kata kerja bentuk madin, kata kerja bentuk lampau. Dan di situ ada fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir, sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya bahwa fa'il itu ada dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tersembunyi. Dan kalau kita mau takdirkan, dia adalah takdirnya huwa. Nah, kata kerja ajmala beserta fa'ilnya itu khobar daripada ma. Khobar daripada ma. Jadi ma itu mubtada'nya. Kemudian atwala atau akbaro atau ajmala ini adalah khobarnya. Adapun isim setelah itu, ahadar rajula atau ar-rajula saja tanpa isim isyarah, maka dia diirabkan sebagai maf'ulun bihi mansubun bil fathah jika dia isim mufrad. Nah, ini sekali lagi secara teori tidak ada kelaziman bagi antum dan ikhwan wa akhwat untuk memahami hal ini. Tapi paling tidak sebagai mukaddimah sebelum kita nanti masuk ke jilid ketiga, yang jilid ketiga ini akan berbicara tentang teori-teori nahwu dan sharf, tidak mengapa kita jelaskan secara ringkas. Perlu diketahui bahwa kata kerja yang ingin dijadikan sebagai kata kerja ta'ajub itu tidak semua kata kerja, tidak semua kata kerja, tidak semua kata kerja bisa dijadikan sebagai kata kerja untuk ta'ajub. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di kata kerja tersebut baru bisa dirubah menjadi wazan af'al. Contohnya ada beberapa syarat. Yang pertama, dia harus thulathi. Thulathi itu maksudnya dia harus terdiri dari 3 huruf. Kemudian dia juga harus taman, ghair nakis. Nakis itu misalnya kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu nakis. Tam, kebalikan daripada nakis. Kemudian dia harus mabniun lil ma'lum. Kemudian dia harus mutasarrif. Dia harus mutasarrif dan begitu seterusnya. Nah, ini mungkin istilah-istilah yang akan kita perdalami pada babnya insyaallah, dan pada jilid yang berikutnya insyaallah. Tapi kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. Di sini perintahnya adalah ta'ammal al-amthilata. Antum lihat halaman 65. 65. At-tamrin as-sabi'. Ta'ammal al-amthilata. Ta'ammal al-amthilata thumma qra' al-kalimat al-atiyata waktubha ma'adabti awakhiriha. Ta'ammal al-amthila, perhatikan contoh-contoh. Thumma qra', kemudian baca, bacalah al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut. Waktubha, dan tulislah ma'adabti awakhiriha, dengan memberikan syakal, memberikan harakat pada huruf akhirnya. Contoh, lihat. Contoh yang pertama, Muhammadun. Kemudian kita masukkan harfun nida. Kita masukkan huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya Muhammadu. Apa yang berubah di sini, Khun? Harakat akhirnya. Harakat akhir dari huruf dal. Yang tadinya Muhammadun dengan tanwin, sekarang setelah masuk ya menjadi Muhammadu. Kemudian Hamidun. Kita masukkan harfu ya. Ya Hamidu. Lihat perubahannya, Khun. Tadinya tanwin, sekarang hanya dhammah saja. Kemudian Ustadzun. Ya Ustadzu. Di sini kaidahnya setiap nama orang yang tadinya diberikan tanwin, setiap nama orang yang tadinya diberikan harakat tanwin pada huruf terakhirnya, setelah kemasukan harfu ya, maka dia menjadi mabniyun. Hanya saja mabninya dengan harakat harakat yang biasa digunakan sebagai harakat marfu, dan di sini adalah dhammah. Maka lihat perubahannya, Muhammadun ya Muhammadu, Hamidun ya Hamidu. Ini nama orang. Begitu pula ustadzun menjadi ya ustadzu. Contoh lain ikhwan. Talibun ya talibu. Muhandisun, masukkan ya muhandisu, dan begitu seterusnya. Sekarang lihat contoh kedua. Contoh pertama wadih, jelas ya ikhwan? Wadih. Dan ini yang contoh yang sering kita lihat dalam dialog-dialog yang sudah kita pelajari. Sekarang lihat contoh kedua, ukhtu Hamidin. Nah, contoh kedua ini agak berbeda dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama tadi satu kata saja. Di contoh kedua ini berapa kata ya, Khan? Ada dua kata. Ukhtu Hamidin. Dan rangkaian dua kata ini kita kenal dan sudah kita pelajari sebelumnya sebagai rangkaian idhafah. Nah. Rangkaian idhafah. Yang pertama disebut mudhaf, isim pertama disebut mudhaf, isim kedua disebut mudhafun ilaih. Ana ulang. Di contoh kedua ini kita temukan ada dua rangkaian kata digabung menjadi satu kalimat sempurna. Tidak seperti contoh yang pertama. Contoh yang pertama cuma satu kata. Sekarang contoh kedua ada dua kata. Dan rangkaian dari dua kata ini sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dua rangkaian kata ini disebut sebagai rangkaian idhafah. Dan yang pertama, isim yang pertama disebut sebagai mudhafun, dan isim kedua disebut mudhafun ilaih. Dan antum sebagaimana antum pernah pelajari, mudhafun ilaih pasti majrur. Alas sekadali ya kawan? Ya. Ukhtu, contoh ukhtu Hamidin, ini idhafah. Ukhtu Hamidin, ukhtu mudhafun, dan Hamidin mudhafun ilaih. Antum lihat mudhafun ilaih, Hamidin majrur. Alas sekadali? Wala. Sekarang kita masukkan di rangkaian idhafah ini harfun nida, yaitu ya. Lihat perubahannya, ya ukhta Hamidin. Apa yang berubah ya kawan? Ya ukhta Hamidin. Mudhafnya sir. Mudhafnya, yaitu kata pertamanya ukhtu yang tadinya dhammah menjadi fathah. Menjadi fathah. Maka di sini dia posisinya mansubun. Mansubun bil fathah. Ya ukhta Hamidin. Mengapa dia mansub? Mengapa tidak seperti contoh pertama? Karena dia murakkab yang kita kenal dengan dua kata yang kita sebut sebagai rangkaian idhafah. Nah, setiap kata yang kita temukan jika dia rangkaian idhafah seperti ini, maka ketika dimasukkan harfu ya, harfun nida, maka mudhafnya harus mansubun bil fathah. Mudhafun ilainya tetap dia majrurun bil kasrah. Ya ukhta Hamidin. Jadi tidak boleh ya ukhtu Hamidin. Nah, hada khata, salah ini. Karena dia idhafah, maka mudhafnya harus mansub. Ya ukhta Hamidin. Contoh berikutnya, Abdullahi. Alaysa hadha mudhaf wa mudhaf ilayhi ya ikhwan? Abdu mudhaf, Allahi mudhafun ilayhi. Lihat ketika dia masukkan dengan harfu ya, ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Tidak boleh ya Abdullahi, tapi ya Abdullahi mudhafnya mansubun bil fathah. Jadi kesimpulan dari dua contoh ini, jika isim yang terletak setelah harfun nida dia satu saja, satu kata saja, dan dia misalnya berbentuk nama orang, maka ketika dimasukkan dengan harfu ya, dia harus mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Mabniyun ala ma yurfa'u bihi, mabniyun, dia mabni, harakatnya tidak berubah, tetap harakatnya itu saja, yaitu harokat yang biasa dipakai ketika isim itu dalam keadaan marfu. Muhammadun, isim itu ketika marfu kondisinya bagaimana? Diberikan harokat dhammah, al-sekadarik. Maka berubah ya Muhammadu. Tadinya tanwin, sekarang menjadi mabni ya Muhammadu. Tadinya mu'rab Muhammadun, sekarang menjadi mabniun ya Muhammadu. Adapun jika kata itu terdiri dari dua kata, rangkaian dua kata, dan yaitu mudhaf dan mudhafun ilaih, maka ketika dimasukkan harfu ya, al-mudhaf harus mansub. Contoh, ya ukhta Hamidin dan ya Abdullahi. Contoh lain ya kawan, mudhaf dan mudhaf ilaih, Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Al-sidarik, ya Abdurrahman. Contohnya, yang lain. Ah, ya Abdul Aziz, sahih. Kemudian mudirul madrasah, mudiru al madrasah. Alaysa hadha mudhaf mudhaf ilayh? Mudiru mudhaf al madrasah mudhafun ilayh. Mudirul madrasati. Masukkan harfu ya di situ. Ya mudiral mudirul madrasati. Ya mudiral madrasah. Begitu seterusnya. Harisul masjid. Harisul masjid. Mana harisul masjid? Penjaga masjid. Nah, jadi ya harisal masjidi, sahih. Ya harisal masjidi, sahih. Dan kita akan temukan nanti di soal-soal berkaitan masjid. Tapi alangkah baiknya soal. Kemudian ada ya, berarti seruan itu panggilan atau ya, bisa diartikan apa? Wahai. Ya, kalau kita lihat terjemahan-terjemahan dalam Al-Quran, maka di sini sering kita sebut wahai, hai, wahai sebagai kata panggilan, wahai. Nah, sebenarnya kata panggilan itu tidak hanya ya, ada a. A Muhammadun, A Muhammadu, A. Bukan harf istifham di sini A-nya. A Muhammadu. A ini biasanya digunakan untuk memanggil yang dekat, memanggil yang dekat. Dekat. Bisa juga ada juga harf nida yang lain, haya atau ai. Ai atau haya ini dipanggil untuk memanggil orang yang jauh. Haya Muhammadu. Seakan-akan dia jauh. Nah. Wallahu a'lam. Yang masyhur adalah, yang sering kita gunakan adalah ya. Nah, khutrah awal ya, Ahsan. Nah, tabat. Pening rajin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan berkenaan dengan munada atau kata seru di kesempatan malam ini, dan kita akan rehat sejenak. Jangan kemana mana, tetap di kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirin wal dzakira. Nurun min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pendengar radio rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan bagi antum yang baru bergabung bersama kami, beberapa saat yang lalu kita telah membahas dua pembahasan. Yang pertama tentang fi'lu ta'ajjub juga, dan sudah secara ringkas dijelaskan tentang al-munada ya. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Silakan Anda bisa membukanya di halaman ke-65. Dan kepada Ustaz Hamzah, falyatafadhal masykur. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mualah wa ba'd. Takallamna qabla raha an harfun nida wa al-munada. Baru saja sebelum istirahat tadi kita sudah menyampaikan tentang harfun nida, huruf yang digunakan untuk an-nida, untuk memanggil, dan isim yang disebutkan setelah harfu nida, yaitu al-munada. Dan sudah kita simpulkan dari dua contoh yang kita baca barusan, bahwa al-munada ada beberapa kondisi dan harakat huruf terakhir yang bisa kita temukan di sini. Yang pertama ada yang Muhammadu, ada harfu nida, ada al-munada yang marfu'un mabdiun ala ma yurfa'u bihi, yang diberi harakat dhammah ya Muhammadu, asalnya Muhammadun, lalu ketika dimasukkan harfu nida menjadi dhammah saja ya Muhammadu. Dan ada juga yang mansubun bil fathah, yaitu ketika al-munada itu terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Contoh ukhtu Hamidin, ketika dimasukkan harfu nida menjadi ya ukhta Hamidin. Dan sekarang kita masuk ke latihannya, sekaligus praktek dari teori yang sudah kita jelaskan tadi, dan mudah-mudahan jelas dan dapat dipahami. Taib nabda min al-ikhwa fi studio. Kita mulai dari ikhwan di studio. Fadal ya Abu Abdullah. Nanti rakam al-awwal, rakam wahid. Nah, wahid Muhammad Nasab. مباشرة إلى السؤال. يا علي. نعم. يا علي. نعم. صحيح. يا عباس. نعم. يا رجل. نعم. يا بنت. يا بنت. صحيح. يا شيخ. نعم. يا مريم. مريم ولا مريم ولا. يا مريم. نعم. يا عبد الله. صحيح يا عبد الله. ما عبد سني منصوب يا اخي عبد الله. انا masukkan huruf ya. Bukan. Kemasukan huruf ya, dan dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah. Kemudian istamir. Ya binta Khalidin. Ya binta Khalidin. Karena dia mudhaf dan mudhafun ilaih, maka dia mansub. Sahih. Satu lagi. Ya sa'iqas sayyarati. Naam, ya sa'iqa as-sayyarati. Sahih. Fadal ya Aba Zuhri. Baik. Ya Ummu. Naam. Ya Umma Sa'di. Ya Umma. Ya Umma Sa'd. Sa'din. Sa'din. Naam. Ya Abdurrahmani. Sahih. Mengapa mansub dua-duanya? Karena dua kata tadi terbentuk dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Sahih. Dua kata. Naam. Ya Rabbal Ka'bati. Ya Rabbal Ka'bati. Sahih. Ya Imam Al Masjidi. Naam. Ya Ibn Abbasin. Ya Ibn Abbasin. Naam. Nah, di sini ada penjelasan Abu Bakrin. Asalnya Abu Bakrin. Naam. Dengan waw. Abu waw Bakrin. Kemudian baca ya Aba Bakrin. Ah, ketika dimasukkan harfu ya, harfu nida menjadi mansubun bil alif. Ya Aba Bakrin. Kalimat abun ini masuk dalam bab penjelasan tentang al-asma al-khamsah. atau nah al-asma al-khamsah, dan nanti insyaallah kita akan jelaskan pada babnya. Nah, untuk abun ini, dia khusus abun ini dan beberapa kata yang lainnya yang akan kita jelaskan pada babnya. Dia mu'rab dengan huruf, bukan dengan harakat. Biasanya kan marfu'un bidhammah. Tapi kalau khusus untuk abun, dia marfu'un bilwaw, bilwawi, huruf waw, Abu Bakrin. Ketika dia dalam posisi mansub, maka posisi mansubnya dengan alif, ya Aba Bakrin. Jadi ya, alamatul i'rabnya bukan dengan harakat, tapi dengan huruf. Kalau bukan waw atau fathah alif, atau dengan ya. Nanti insyaAllah kita akan jelaskan pada babnya insyaAllah. Naftah al-majal atau nakra at-tamrin thamin awalan. Baik, nakra at-tamrin thamin awalan. Kita baca latihan ke-8 dulu, baru setelah itu kita masuk ke kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk ikut bersama kita dalam mengerjakan latihan-latihan. At-tamrin thamin, latihan ke-8, ta'ammalil amthilah. Ma mana ta'ammalil amthilah? Perhatikan. Perhatikan al-amthilah, contoh-contoh. Thumma ayyin. Kemudian ayyin. Kemudian tentukan. Tentukan fi ma yali, dalam apa-apa yang berikut ini. Tentukan jam'al muannasis salimi. Tentukan jama' al muannas as salim. Wadbit akhirahu, dan berikan harakat pada huruf terakhirnya. Contoh yang akan kita baca setelah ini ya kawan, semuanya contoh untuk jama' muannas al muannas as salim. Jama' al-mu'annas as-salim. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab itu ada isim bentuk mufrad dan ada isim bentuk jama'. Ada kata benda tunggal mufrad, ada kata benda yang menunjukkan jama'. Banyak. Contoh yang mufrad, misalnya sayyaratun. Sayyaratun ini mufrad, ada sekedalik? Banyak. Jama' daripada sayyaratun adalah sayyaratin atau sayyaratun. Sayyaratun dengan tambahan alif dan ta'ut ta'nith, ta' yang menunjukkan bahwa dia mu'annas. Jama' seperti ini, sayyaratun, jama' seperti ini, itu disebut jama' mu'annas as-salim. Kita lihat langsung saja di latihan pertama atau contoh pertama. Alif, man yakra' al-amthilah. Fadal ya Bazuri. Alif, ra'aitu sayyaratan. Ra'aitu sayyaratin. Naam, terjem. Saya melihat sebuah mobil. Naam. Saya melihat mobil-mobil. Naam. Lihat perubahan sayyaratan sebelumnya. Mengapa dia mansub sayyaratan di sini, Khan? Mengapa dia mansub? Karena dia maf'ul bih. Posisi sebagai maf'ulun? Maf'ulun bih. Dan tanda nasabnya adalah fathah kalau dia tunggal. Sahih. Ra'aitu sayyaratan, dia maf'ulun bih, sayyaratan mansubun bil fathah. Ketika dirubah menjadi jamak, sekali lagi Ihsan ikra ra'aitu. Ra'aitu sayyaratin. Naam. Saya melihat mobil-mobil. Saya melihat mobil-mobil. Naam. Lihat sayyaratan menjadi sayyaratin. Tadinya mufrad, sekarang menjadi jamak. Kemudian perhatikan juga harakatnya. Ketika mufrad, maka dia mansubun bil fathah. Mansub dengan harakat fathah. Ketika jama', lihat harakatnya, dia mansub, tetap mansub, tetap posisinya mansub karena dia maf'ulun bih. Tapi lihat tanda-tanda mansubnya, tanda nasabnya kasrah. Ala sekedalik ya ikhwan? Bala. Sayyaratin kasrah. Jadi khusus untuk jama' muannas salim. Jama' muannas salim itu jama' dari isim mufrad yang mu'annas biasanya. Isim mufrad yang mu'annas. Jama' mu'annas salim ini biasanya bentuknya ada tambahan alif dan ta. Ada tambahan alif dan ta di akhir kata tersebut. Sayyaratin, alif dan ta setelah ra. Yang setelah ta marbutah sebelumnya. Setelah ta, ta marbutah yang ada pada sayyaratun dihapus, diganti menjadi alif dan ta. Ta biasa. Nah, untuk jama' mu'annas salim ini, posisinya ketika mansub, ketika sebagai maf'ulun bih contohnya, maka dia harus mansubun dengan kasrah dengan fathah. Ketika mufrad, sayyaratan, dia mansub dengan fathah. Tapi ketika menjadi jama', maka dia mansubun bil kasrah sayyaratin. Al-azun wadih ya kan, sedalik jelas insyaallah yang pertama yes. Ini dan mungkin bagi yang melihat melalui TV streaming bisa lihat nah, fokus nah. Bisa lihat di bukunya silakan. Nah apa baik sekarang masuk ke contoh kedua ba diperbesar biar jelas. Naam ahsant. Contoh kedua sekarang. Naam. Yakfi. Contoh kedua sekarang. Ba. Ba. Sa'alat al-mudiratu talibata. Sa'alat al-mudiratu talibata. At-talibata. Naam. Al-mudiratu mengapa dia marfu' ya akhi? Fa'il. Al-sibarik. Fa'il. Bala. At-talibata. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mansubun bil fathah. Mansub dengan fathah. Sekarang kita rubah menjadi jamak. Sa'alat al-mudiratu at-talibati. Naam. Sa'alat al-mudiratu at-talibati. Mana jamak mu'anas salim di sini, ya khi? At-talibati. At-talibati. Dia posisinya mansub atau marfu atau apa ini? Mansub. Mansub. Kasrah. Mansubun bil kasrah. Dia posisinya tetap sebagai maf'ulun bih dan mansub, tapi mansubnya dengan apa tadi? Kasrah. Dengan kasrah. Nah, ini khusus untuk jamak mu'annas as-salim. Nah, contoh ketiga, contoh berikutnya. Jim. Jim. Nah. Qara'tu al-majallata. Qara'tu al-majallata. Terjem. Saya membaca majalah. Saya membaca majalah. Fadhol, istamir. Qara'tu al-majallati. Qara'tu al-majallati. Nah, saya membaca majalah-majalah. Saya membaca majalah-majalah. Mana jamak muannas salim di sini, ikhwan? Al-majallatu. Jamak muannas salim. Ikhwan, al-majallati. Al-majallati. Nah, mengapa dia mansubun bil kasrah? Karena dia jamak muannas salim. Baik. Jadi kesimpulan daripada tiga contoh yang kita sebutkan tadi, khusus untuk jamak muannas salim, dia mansubun bil kasrah jika dia posisinya sebagai maf'ulun bih contohnya, dan maf'ulun bih itu mansub, maka untuk jamak muannas salim dia mansubun bil kasrah. Taib naqra as-silsila thumma naftah al-majal li al-mustami'in. Naam. Fadal nabda' min Abu Zuhri. Taib. Wahid. Naam. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara. Naam. Wal arda was samawati. Ahsant. Maratan akhra ya akhi. Khalaqallahu asy-syamsa. Naam. Allahu mengapa dia marfu? Karena dia fa'il. Fa'il. Kemudian asy-syamsa mengapa dia mansub? Karena dia maf'ul bih. Sahih. Istamir. Wal qamara. Naam. Wan nujuma wal bihara wal arda was samawati. Ah. Aina jamak muannas salim huna ya Abu Zuhri? As-samawat. As-samawat. Dia posisinya apa ini? Mansub, marfu atau majrur? Mansub. Mansub. Mengapa dia mansub? Karena dia ataf pada maf'ul bih. Ma'tufun 'alal mansub. Nah. Bagaimana tanda mansub untuk as-samawati ini? Tandanya kasrah. Tandanya kasrah. Was-samawati. Nah. Sebelumnya tadi khalaqallahu asy-syamsa mansubun bil fathah. Wal qamara fathah lagi, wan nujuma fathah lagi, wal bihara wal arda, lalu ketika sampai di as-samawat was samawati dia mansubun bil kasrah karena dia jamak muannas salim. Salim. Naam. Istamir ya Aba Abdullah. Itsnan. Sa'ala al-abu al-abna'a. Al-abna'a. Naam. Sa'al al-abu al-abna'a wal wal-banati. Wal-banati. Sahih. Sa'al al-abu. Mengapa al-abu marfu? Fa'il. Fa'il. Al-abna'a. Maf'ulun? Maf'ulun bih. Mansubun bil? Fathah. Naam. Alamatu nasbihi fathah. Wal-banati. Posisinya sebagai apa wal-banati? Maf'ulun bih juga. Maf'ulun bih juga? Atau ma'atufun alal mansub? Taib. Labas. Al-banati, ala kulihal al-banat, di situ mansub, ada sekadalik? Bala. Apa tanda nasabnya, Abu Abdullah? Kasrah. Mengapa dia kasrah? karena dia jamak muannas. Jamak muannas sehari. Ahsan. Taib, naftah al-majal al-muslimin. Taib, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Tamrin yang selanjutnya itu tamrin yang ke-8. Silakan Anda bisa membuka di halaman 66. Mulai dari nomor 1 mungkin kita akan ulang kembali ya, di halaman 65 dan 66. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Om Ihsan di Keranggan. Taib. Om Ihsan. Fadal, fadal ya Om Ihsan. Iya, naam. Nanti aku mau nanya tadi. Oh, fadal, silakan nanti setelah itu. Nah. Wahid. Rakam salasa umum, afwan. Oh, salasa. Halaman 66. Salasa. Katabtu hadhil kalimati. Katabtu hadhil kalimati. Nah, mengapa al-kalimati mansubun bil kasrah? Karena muannas salim. Karena jamak muannas salim. Nah, istamir. Arba'ah. Ra'aitul atibba'a wat tabibati. Naam, wat tabibati mansubun bil kasrah. Khamsah. Khamsah. Ghasalal waladu as-sayyaratu. As-sayyarata. Dia mufrad Ummu Aisyah. Oh, naam. As-sayyarata. Nah. Dan kalau mufrad mansubun bil fathah. Bil fathah. Nah. As-sayyarata apa itu posisinya? Sebagai apa itu Ummu Aisyah? Mafulun bih, sahih. Nah, syukran Ummu Ihsan. Ada pertanyaan, Ummu Ihsan? Pertanyaan, kita kembali ke ini tadi, Ustaz. At-ta'ajub. At-ta'ajub, fadal, babas. At-ta'ajub, ini semua at-ta'ajub harus diawali dengan hamzah, ya, Ustaz? Semua at-ta'ajub, ya, semuanya. Sahih. Menjadi tiga kata tadi, at-ta'ajub. Nah, menjadi atwal, menjadi sebel af'al. Nah, rumusnya af'al. Alif dulu, hamzah dulu, baru fa, kemudian ain, kemudian lam. Af'al. Nah. Terus dihubungkan dengan dul mamnu minasr al-abyada, misalnya aswad, itu ada kaitannya enggak, Pak? Tidak. Nah, ya? Mungkin bentuknya sama, af'al. Af'al. Tapi yang abyad, aswad itu warna. Itu wasf, ini lain lagi. Ada, ya. Ini si gota aja. Nah. Taib. Terus di al-kahfi abshir bihi wa asmi' sama enggak? Abshir bihi wa asmi', ya, itu bentuk ta'ajub yang lainnya. Oh, lain lagi. Nah, tapi nanti kita insyaallah akan dibahas pada kesempatan akan datang insyaallah. Terus nah. Satu lagi Ustaz, di kita ambil contoh ma ajmal hadhihi sayyarata. Ma ajmal. Kalau misalnya ini saya lihat dari ininya isim apa istilahnya al-muhallah. Al-muhalla. Ini mufrad semua ya, Ustaz. Tunggal semua ya. Ya. Nah, kalau misalnya dibuat jamak ada perubahan enggak, Ustaz? Misalnya ma ajmala hadhihi as-samawati misalnya bisa enggak? Ma ajmala as-samawat sahih, bisa. Bisa ya. Hanya saja perlu diperhatikan maf'ulun bih mansubun. Ya, kalau dia jadi as-samawat bagaimana harakatnya? Berarti mana salim kan tadi. Nah. Kan? Ya kan? Ma ajmala as-samawati ya. Misalnya ma ajmala as-samawati. Sahih. Nah. Iya. Sahih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Om Ihsan di Keranggan. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Silakan bagi pendengar yang lain di belakang Om Ihsan. Dan masih di tamrin yang ke-8, halaman ke-66. Silakan. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Hasan di Bekasi. Ummu Hasan. Nah, tafadhali Ummu Hasan. Nomor Sita. Tiga nomor. Fadhal. Ghasalal waladu sayyarati. Naam, sekali lagi Ummu Hasan. Ghasalal waladu sayyarati. Sahih. Naam. Bisa terjemahkan Ummu Hasan? Anak laki-laki kecil itu telah mencuci mobil. Sahih. Nah. Sabah. Lalu Ar-riyalati ya Bunaya. Ya, Bunaya. Nah, sekali lagi Ummu Hasan. A'akhadta al-riyalati ya Bunaya. Naam. Bisa terjemahkan Ummu Hasan? Apakah engkau telah menemukan riyal? Mengambil. Real? Apakah engkau apakah mengambil? Engkau telah mengambil riyal wahai anakku? Beberapa riyal wahai beberapa anakku? Ya. Naam. Mana jamak muannas salim di sini Ummu Hasan? Jamak muannas salim riyalatin. Ar-riyalati sahih. Naam, dia mansubun bil bil kasrah sahih. Naam. Istamir. Satu lagi. Samania Ustaz. Naam. Sa'ala Bilal Bilala. Sa'ala Bilalun. Bilalun. Zumala'i. Sekali lagi Ummu. Zumala'i kan Ustaz. Mengapa Zumala Zumala'i? Mengapa Zumala'i? Oh, Zumala Zumala Ahu. Jumala ah. Jumala ahu. Jumala ahu. Nah, dia tidak tidak ada kasrah. Dia tidak. Nah, dia bukan jamak muannas salim. Jamak ini apa mutsyar ya, Ustaz? Jamak taksir. Jamak taksir. Oh, taksir nah. Ya. Nah. Maka tidak tidak marfu bil mansubun bil kasrah, tapi mansubun bil fathah, biasa. Sekali lagi Ummu Hasan, sa'ala Bilalun. Sa'ala Bilalun zumala ahu. Naam, zumala ahu. Naam, bukan zumalaihi. Naam. Terjemahkan Ummu. Sa'ala apa Ustaz? Sa'ala bertanya. Oh, bertanya. Bilal bertanya kepada teman-temannya. Teman-temannya. Naam. Baik, syukran Ummu Hasan. Ada pertanyaan Ummu Hasan? Iya, satu Ustaz ini ya. Tentang apa isim tafdil ya Ustaz? Isim ini tafdil, bukan isim tafdil. Ini isim ta'ajub, fi'lu ta'ajub. Berarti kan sebelumnya ini kata-kata sifat kan Ustaz ya? Sebelumnya kata sifat? Sahlatun itu misalnya ya, misal kasirotun itu, anujuma kasirotun, kasirotun ini man'ut kan, apa, kata sifat kan Ustaz? Iya, kalau di kalimat hadhihi sayyaratu jamilatun misalnya. Iya. Di situ bukan irabnya bukan kata sifat tapi sebagai khobar di situ Ummu. Oh, sebagai khobar. Heeh. Hadar misalnya lihat di halaman 64 di contoh-contoh latihan ke-6. Hadar rajulu halaman 64. Hadar rajulu tawilun. Tawilun di situ bukan sebagai sifat Ummu. Di situ sebagai khobar. Ini mubtada dan khobar, ini jumlah ismiyah. Tapi memang bisa menjadi sifat. Misalnya ra'aitu rajulan tawilan misalnya. Ra'aitu rajulan tawilan. Tawilan di situ dia sebagai sifat, sahih. Sebagai sifat. Nah, tapi kalau dicontoh-contoh di halaman 64 dia sebagai khabar, bukan sifat. Nah, Fahmi Ummu Hasan? Baik, syukran. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ummu Hasan. Kita berikan berikan kesempatan kembali bagi para pendengar di 0218236543. Silahkan, masih ada beberapa nomor yang tersisa di tamrin yang ke-8 di halaman 66. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Ummu Afifah. Di mana Umi? Bekasi. Taib. Ummu Afifah tahu nomor berapa sekarang? Nomor Asyaro. Ah, Asyaro. Tisah, nomor Tisah. Nomor 9. Naam. Ummu bisa 4 nomor sekalian? Tidak apa-apa. Insyaallah. Fa, fadhal. Tisah. Naam. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Zami latiha. Sahih, sahih. Naam. Terjemahkan? Zainab nah, bertanya pada teman-temannya. Sahih, naam. Sahih. Mana jamak muannas salim di sini, Ummu Afifah? Jamilatiha. Sahih, naam. Asyara al-an. Asyara. Qara'tul kutuba wasuhufa wal majalati. Masyaallah, sahih, sahih. Terjem? Aku membaca beberapa buku dan beberapa koran. Koran-koran. Naam. Dan majalah-majalah. Sahih, sahih. Naam. Ahada Asyarlan. Ahada Asyaro. Ra'aitu ikhwata Hamidin. Naam. Wa akhwatihi. Sahih, Masya Allah. Sahih. Naam. Aku melihat saudara-saudara Hamid. Saudara-saudara laki-laki. Saudara-saudara laki Hamid. dan saudara-saudara perempuannya. Sahih, na'am. Al-akhir, isna asyar. Isna asyar. Qara'na hadhihi shafhati. Hadhihi shafhati. Sekali lagi. Hadhihi shafhati. As-safahat. Safaha. Nah, safahat. Qara'na hadhihi shafhati. Fa-nya tidak disukun. Itu kalau disukun kalau ketika mufrad. Sekarang as-safahat. Oh iya iya. Nah. Qara'na hadhihi as-safahati. Hati. Sahih. Nah. Kami membaca beberapa Quran ini. Beberapa halaman ini. Berapa halaman sahih. Ini? Nah, halaman bisa juga berarti koran. Nah, baik, syukuran Umu Jazakallah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ya. Saya ketinggalan halaman 33 Ustaz. Halaman 33. Ya. Ada yang ingin ditanyakan di situ? Ini. Kemarin ke 7. Ya. Zahaba yang ini nomor 1. Iya, nomor 1. At-tullabu zahabu. Zahabu ilal mal'ati. Naam. Ya. Di sini bawahnya zahaba at-tullabu ilal mal'ati. Naam. Ini maksudnya bagaimana, Ustaz? Iya, itu saya saja. Itu ya. Saja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sudah kita jelaskan di halaman 33. Ketika kata kerjanya diletakkan di awal, maka kata kerjanya walaupun dhamirnya jamak, walaupun fa'ilnya jamak, dia kata kerjanya tetap bentuknya mufrad. Contoh dhahabat tullabu. At-tullabu di sini fa'il dan dia jamak, tapi karena fi'ilnya diletakkan di depan, maka dia tetap mufrad, dhahaba. Tapi ketika kata kerjanya diletakkan setelah isimnya, contoh at-tullabu zahabu, maka dia harus zahabu menjadi bentuk jamak. Karena isimnya itu memerlukan fa'il alladhi ya'udu ilaih. Maka di sini kata kerja yang diletakkan setelah isim jamak, maka dia harus disertai dengan dhamir jamak di situ. Dhamir jamak, maka at-tullabu zahabu, bukan lagi zahaba. Jadi tidak boleh at-tullabu zahaba, la hadza khata. Karena dia diletakkan setelah isim jamak, maka fa'ilnya harus disertai dengan dhamir jamak juga. At-tullabu zahabu. Nah. Dan Umu bisa mungkin bisa mendownload pelajaran yang ada di internet di pelajaran kelima ini, mungkin di situ ada penjelasan yang akan lebih rinci. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sudah cukup sekian pelajaran kita pada malam ini. Kita sudah sampai di halaman berapa tadi, Khan? 60. Latihan keberapa tadi? Latihan ke-8. Latihan ke-8. Dan masih ada beberapa latihan yang masih tersisa. Insya Allah kita akan baca pada kesempatan akan datang. Dan alhamdulillah pada malam ini ada beberapa hal berkaitan dengan kaidah nahwu yang sudah kita bahas, Ahisan. Nah, yaitu diantaranya berkaitan dengan fi'lu ta'ajub, lalu berkaitan dengan al-munada, kemudian juga berkaitan dengan harakat jamak mu'annas salim ketika dia dalam kondisi mansub. Dan insya Allah akan kita temukan beberapa kaidah-kaidah lain pada pertemuan yang akan datang. Demikian dari Ana. Jika benar ada mungkin pertanyaan dari SMS, fadal. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Dan mohon maaf ada sedikit trouble atau permasalahan teknis dalam layanan pesan singkat kita. Namun alhamdulillah ada beberapa yang sudah masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengubah jamak mu'annas salim yang tidak menggunakan ta'nits marbutoh? Semisal nujumun, dari kata najmun menjadi jamaknya nujumun, dari mu'alim di Jakarta Utara. Nah, ya tadi Ana sudah sebutkan bahwa dalam bahasa Arab itu ada kata kerja mufrad, ada kata benda mufrad, isim mufrad, ada isim jamak. Dan isim jamak itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama jamak mudzakkar salim, contoh al-muslimun. Kemudian juga ada jamak mu'annas salim, contohnya al-muslimat. Kemudian ketiga ada juga jamak taksir, Contoh tadi najmun, jamak taksirnya adalah nujumun. Jadi najmun tidak bisa menjadi jamak muannats salim. Najmat misalnya tidak. Tidak semua isim itu harus dirubah menjadi jamak muannats salim ya ikhwan. Jadi ada mufrad yang nantinya berubah menjadi jamak muzakkar salim, ada mufrad yang tadinya yang nantinya berubah menjadi jamak muannats salim, ada juga mufrad yang nantinya berubah menjadi jamak taksir. Contoh yang menjadi jamak muzakkar salim misalnya muslimun. Maka ketika kita rubah menjadi jamak, maka dia menjadi muslimuna, jamak muzakkar salim. Tidak bisa muslimun menjadi muslimatun, tidak bisa. Yang bisa adalah kalau dia mufradnya muslimatun. Maka jamaknya menjadi jamak muannats salim, muslimatun. Dan ada juga yang menjadi jamak taksir. Najmun menjadi nujumun, tidak bisa menjadi jamak muzakkar salim, tidak bisa menjadi jamak muannats salim. Dia tetap begitu jamak, taksir. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Dan mungkin ghalibnya untuk jamak muannats salim adalah muannats hakiki saja. Muannats yang tak marbutah, sahih. Baik, nah. Tak marbutah. Demikian pertanyaannya dan jawabannya kita angkat kembali dari pertanyaan berkaitan dengan kosakata. Apakah arti dari kata saikun dalam tamrin yang ketujuh? Ya saikus sayyar, ya saikas sayyarati. Afwan, ya kita tidak terjemahkan tadi. Nah, ya saikas sayyara, saik artinya apa saik ikhwan? Pengemudi. Pengemudi. Nah, sayyarah mobil. Saik artinya pengemudi. Jadi saikas sayyara pengemudi mobil. Nah. Baik. Demikian artinya kepada penanya tidak disebutkan namanya. Kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, arti dari jamak itu apa? Arti dari mu'anat itu apa? Dan apa maksud dari salim di dalam kata jamak mu'anat salim? Dari Anto di Tangerang. Ana sudah duga akan ditanya kali ini. Dana tadi mencoba untuk menghindar dari penjelasan ini. Tidak belabas. As-salim di sini maksudnya adalah bentuk mufradnya dia salim, selamat. Salim itu artinya selamat. Selamat. Mengapa disebut jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim? Karena bentuk mufradnya masih kelihatan di situ, masih selamat. Muslimun menjadi muslimuna. Ya, mufradnya masih kelihatan di situ. Mim sin lam mim masih ada di situ. Begitu pula muslimatun jamaknya. Masih ada mufradnya masih terlihat selamat, tidak berubah. Nah, tadi kalau jamak taksir seperti najmun tadi. Najmun menjadi nujumun, mufradnya jadi berubah. Nujumun tidak jadi berubah, menjadi taksir, tidak lagi selamat mufradnya. Nah, terus apa lagi tadi? Mufrad. Jamak pengertiannya berarti apa? Lebih dari? Kalau mufrad tunggal, satu tunggal, najmun satu bintang. Adapun jamak artinya lebih daripada satu, karena kalau dua kita kenal dengan istilah musanna. Ada mufrad dengan tambahan alif dan nun ya. Sahih, alif dan nun. Ada musanna, ada mufrad, ada musanna, dua. Ada juga lebih daripada dua yaitu jamak. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian muannas. Al muannas artinya jamak muannas, jamak perempuan. Al muannas artinya perempuan, wallahu a'lam. Baik. Kita angkat kembali. Kenapa setelah kata ma selalu berharokat fathah? Ma ahsana, ma ajmala. Pada kalimat fi'il ta'ajub. Fi'il ta'ajub. Yang tadi. Dia memang mabni dengan fathah. Karena dengan, jadi fathahnya karena mabni ya, Saudara. Nah, huruf asalnya harakat asalnya begitu. Memang ma dia dengan dan dia fi'il madhi, Saudara. Ajmala. Ajmala sahih fi'il madhi. Naam, fi'il madhin. Baik, demikian kepada penanya harakat fathah pada kalimat fi'il ta'ajubnya karena dia adalah fi'il madhi dan mabni selalu mabni dengan fathah. Dengan fathah. Baik. Mabni itu maksudnya tidak berubah harakatnya. Dia tetap fathah. Nah. Kemudian dari pertanyaan apabila ada dua kata Ummu dengan Abdullah kemudian masuk kepada huruf nida ya, maka bagaimana bentuk kalimatnya? Misalnya Ummu Abdillah, misalnya begitu. Nah. Ummu Abdillahi. Ummu dia mudhafun, abdi mudhafun ilaih. Sekaligus dia sebagai mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Ketika dimasukkan huruf ya, maka lihat perubahannya ya umma abdillahi. Ya umma abdillahi. Yang tadinya ummu menjadi umma karena kemasukan harfu an-nida. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu sampai sini dulu. Kita tutup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.